Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, jemaah kajian Masjid Petrokimia, semoga saya berharap kajian ini tidak menjadi obat tidur sehingga ngantuk semua. Karena ini waktu sangat enak untuk tidur. Suasananya adem, tekelnya juga adem. Udah begitu suasana hujan. Tema yang diangkat oleh panitia penyelenggara cukup menarik. Karena media sekarang sudah hampir seperti berhala. Buktinya kalau bapak ibu sekalian tanya ke orang awam, seringan mana Anda menghadap Allah dengan menghadap televisi? Jawabannya yakin akan menjawab, waktu yang saya habiskan untuk menghadap TV lebih lama daripada menghadap Allah. Begitu juga jejaring sosial. Kita melihat banyak orang yang tersibukkan berkomunikasi dengan dunia maya daripada dunia nyata. Orang diangkat pun sibuk mengotak-atik HP. Sambil belanja pun yang dilihat HP. Di masjid pun yang dipelototin HP. Di rumah pun ibu-ibu lebih memperhatikan HP daripada suami. Bahkan disuruh membuat teh sambil nerimati pun nyuguin teh ke suami. Sehingga ada di antara ibu-ibu membuat kopi suami rasanya asin karena yang disendok keliru, bukan gula tapi garam, karena sibuk HP. Nah, HP sudah menjadi sumber kejahatan. Bahkan media menjadi terdakwah minimal 14 atau sampai 18 kejahatan. Pertama, media melatih pemuda untuk melakukan kekerasan. Coba bayangkan dengan mudah anak-anak kita mengakses lewat YouTube berbagai macam acara kekerasan dari mulai Smackdown dan acara-acara kekerasan lain yang sudah dianggap normal dan biasa. Media, baik jejaring sosial maupun televisi, memotivasi untuk berbuat kekejian dan menyebarkan kenistaan di tengah pemuda. Coba bayangkan, hadirin sekalian, betapa mudah untuk mengakses film pornografi. Film porno, pornografi ataupun porno aksi. Ya. Bahkan sekarang sudah tidak ada rahasia lagi tubuh wanita di depan anak, walaupun dia masih duduk di bangku SD. Kalau dulu SMP aja, untuk mengetahui itu harus ngintip susah, minimal orang mandi. Sekarang sudah tidak ada budaya ngintip, gak diintip aja udah jelas. Karena berkat usaha media, media melatih para penjahat dengan seni terbaru untuk mencuri, menggeledah rumah, membuka kunci, termasuk melakukan berbagai macam aksi anarkis, kekerasan, pembunuhan. Coba perhatikan berbagai macam kasus kejahatan itu rata-rata belajar dari media. Gak tahu media belajar dari penjahat atau penjahat belajar dari media. Ini sulit untuk dideteksi, seperti sulitnya pertanyaan ayam dulu apa telur dulu. Tapi hadirin sekalian, kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan penjahat, mereka rata-rata belajar dari media. Contoh, bagaimana ada anak, pernah kejadian ini di Jawa Timur kan, membunuh dengan begitu rapi, padahal anaknya baru duduk di bangku sekolah SD. Ternyata setelah dideteksi, belajar dari dunia maya. Bahkan ada anak yang dikunci orang tuanya di dalam kamar, ternyata bisa buka, orang tuanya terkaget-kaget, dikiranya punya ilmu lelimunan. Ternyata dia belajar dari dunia maya, media. Kebetulan kunci itu masih nyangkut di apa itu pak? Pintu. Dia belajar dari dunia perfilman kejahatan, cara mengambil kunci. Apa yang dia lakukan? Dia cari kertas lembar, dimasukkan ke dalam bawah pintu, dipaskan dengan kunci pintu, kemudian di colot, jatuh. Pas jatuhnya di atas kertas, ditarik, bisa membukanya. Belajar dari mana? Media. Bahkan kalau antum melihat orang berani mencincang, memutilasi, ternyata kenikatan itu muncul dari inspirasi yang dia dapat dari dunia maya, dari media. Ini, kalau sekarang pak, saya tanya sama antum, kalau dulu orang mau selingkuh membutuhkan waktu 1 bulan. Cari temannya sekantor, harus janjian di tengah sawah kalau di Gresik. Atau mencari taman yang kosong, itu pun gak kosong-kosong. Akhirnya hari ini gak jadi, besoknya gak jadi. Sampai din setelah 1 bulan. Sekarang untuk selingkuh membutuhkan waktu jam. Coba bayangkan hadirin sekalian, maaf, sekarang saya duduk sendirian, ya membawa HP yang jelek, saya kasih contoh yang HP jelek aja biar antum enggak ngiri. Ya. Sekarang dikiranya orang membaca Al-Qur'an. Senyum sendiri. Habis itu langsung monyok. Jadi ketawa dalam satu waktu, nangis dalam satu waktu, monyong dalam satu waktu, marah dalam satu waktu. Dengan gampangnya janjian dalam hitungan detik. Mencari hotelnya, mencari teleponnya, mencari alamatnya. Bahkan kasus perselingkuhan yang masuk ke saya lewat konsultasi 99% karena dunia maya. Gak ada yang karena ketemu di pemancingan gitu. Apalagi main layang-layang, layang-layangnya jatuh di rumahnya. Wah, terus tertarik, gak ada itu zaman dulu, zaman Siti Nurbaya. Pacaran pakai layang-layang dulu kan, pengen supaya ini menarik apa mangsanya, pura-pura main layang-layang, layang-layangnya dikasih surat, nanti pura-pura dijatuhin depan rumah. Itu butuh waktu lama, kadang-kadang nggak tepat, malah belok ke rumah janda, itu kan gitu, ribet. Sekarang hitungan detik, subhanallah. Yang lebih hebat lagi pak, sekarang orang dengan mudah mengirimkan jati dirinya, kepribadiannya, bahkan isi ruangannya dalam satu kali kirim. Bahkan kalau mau lagi, HP ini bisa mengirimkan dari mulai dia tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi. HP. Berapa banyak istri disuruh suaminya sambil ngelihat HP. Bu, tolong dong ke pasar. Iya mas. Ianya itu bukan melihat muka suami, lihat muka HP. Tanyain sama ibu-ibu, ibu-ibu lebih seringan mana, lihat muka HP apa muka suami? Itu fakta. Makanya sekarang ini khalwah elektroniah lebih bahaya daripada khalwah jasadiah sekarang. Pak, orang sekarang berduaan di taman gampang ketahuan orang, berduaan di depan rumah dimanapun ada rasa malu. Sekarang berduaan sama orang dimanapun lewat elektronik, gak ada yang curiga, bahkan mengiranya orang itu sedang SMS nasihat, baca Al-Quran. Ini sehingga diri salian sekarang kalau kita tanya lagi, bapak ibu sekalian, lebih banyak melototin Al-Quran apa YouTube, Uni, kok Uni ya, Mas Google, terus siapa lagi, Twitter, Facebook, itu yang banyak ya. Bahkan sekarang ini sebetulnya kalau kita mau, HP yang Allah ciptakan tadi di dalam mukaddimah, lewat tangan-tangan cerdas manusia, bermata dua, memang betul bisa kita gunakan untuk mengakses kebaikan. Ceramah ulama seluruh dunia kita bisa dapatkan hitungan menit. Kalau antum dulu pengen melihat Masjidil Haram harus nunggu 1 tahun umroh, itu pun kalau punya duit. Sekarang hitungan detik, tek, wah Masjidil Haram, tek, Masjidin Nabawi, Syekh Fauzan, Syekh Fulan-Fulan, Syekh Abdul Razak, subhanallah. Al-Quran dengan berbagai macam versinya, siap. Kita tidak harus tentang-tenteng sono, kita saku HP, lihat Al-Quran, siap kita baca. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا. Itu kan detik. Kita tutup, dia tutup. Tapi juga maaf, di sini seluruh virus bahaya ada. Virus akidah ada, virus manhaj, ada virus akhlak tempatnya. Dan bahkan Pak, untuk menggalang kekuatan, bahkan termasuk melengserkan presiden, membuat kekacauan, termasuk juga sekarang yang terjadi di Timur Tengah dengan satu alat ini. Bahaya. Apalagi dicampur lagi ada ajian jaran goyang plus jaran Jepang. Wah, ini ada foto nih. Saya tertarik sama perempuan ini. Oh, gampang. Ini ajian Semar Mesem dioplos sama Idhola Yusuf Uli Abihi kena. Itu. Apalagi ada fotonya. Itu. Ini. Ya. Dengan demikian, terdakwah utama adalah media. Yang keempat, media, baik televisi, jejaring sosial, terdakwa memotivasi kaum wanita untuk durhaka kepada suaminya sehingga menyebabkan terjadinya banyak perceraian dan keretakan rumah tangga. Fakta. Ya. Kita temukan wanita dengan mudah durhaka dengan suaminya, menentang suaminya, pecah rumah tangganya. Karena apa? Jejaring sosial, media sosial. Apalagi Masya Allah iseng-iseng ya, yang nongol teman SD dulu, teman SMP dulu. Wassalam mudah. Saat itu sedang kondisi disharmonika, ketemu teman SMP, udah setan berkepala syahwat nongol. Dan saya temukan Pak, saat seperti itu pasti kena. Saat disharmonika, kurang begitu hangat hubungan suami istri, lewat jejaring sosial ketemu teman SMP-nya, SMA-nya, wassalam. Pelan pasti itu. Kenapa? Rekaman-rekaman lama membuat orang itu sok tampil masih muda. Itu. Sehingga setan menggiring pelan-pelan walaupun umurnya tua, seakan-akan masih SMA. Sudah. Dunia lamunan itu yang membuat indah semuanya. Alhasil, sudah kecebur. Itu. Sebelum saya datang ke sini, ada konsultasi ke saya sama. Suaminya sekarang lupa daratan, berarti kejebur lautan kan? Kenapa? Ketemu teman SMA-nya dari Facebook. Allahu Akbar. Itu. Makanya hati-hati. Makanya kalau saya sarankan, bapak-bapak megangin istri pakai HP yang ini, Pak. Ini aja. Pertama ini kartunya dua. Maaf, saya punya HP banyak karena saya bisnismen. Oh, gaya nih. Keren banget. Ya, ini ada dua kartu. Satu kartu untuk bisnis, satu kartu untuk sekolah. Ini khusus untuk dunia maya. Nah, ini untuk iklan, untuk ini. Jadi ada faedah. Kalau antum enggak bisnis, jangan mahal-mahal. Ini aja. Ini 350. Kalau ini 500 bekasnya. Ya. Nah, ini nikmat loh. Pertama enggak ada foto-fotoan. Nah, ini enak. Yang penting kalau ditelepon kenceng suruh pulang langsung. Nah, itu. Ya. Orang punya HP itu fungsinya di antara kita kebanyakan cuma tiga kok Pak. Telepon, SMS, foto-fotoan. Itu. Apalagi orang haji umroh, tiang masjid itu dibutuhi ke HP. Itu. Makanya rukun haji yang kelima foto-fotoan. Iya, kalau enggak foto itu enggak sah hajinya. Sampai jam difoto. Itu lampu difoto, gitu. Menara difoto. Makanya habis umroh itu 10 agenda fotonya, apalagi haji itu 40 hari. Gitu. Nah, sekarang apa enggak menyibukkan? Oleh karena itu hadirin sekalian, kebanyakan sekarang waktu umat Islam terbunuh dan dibunuh oleh musuh Islam. Dan itu memang target Yahudi. Makanya betul yang dikatakan oleh penulis kitab Hadaddin baina jahli abna'ihi wa kaidi a'da'ihi. Agama ini sekarang di antara kebodohan pemeluknya dan tipu muslihat musuhnya. Jadi target wanita, jadi target fashion, buka-bukaan, dandanan, sehingga sekarang sulit wanita diajak untuk pakaian yang syar'i, bahkan dianggapnya aneh karena iklan dunia media. Coba bayangkan Pak Jungkir balik, orang yang memakai pakaian syar'i dituduhnya istrinya Emrozi atau anggota ISIS itu. Sementara orang-orang yang sekarang pakainya telanjang minim dikatakan inilah yang modern, inilah yang sekarang ini gayanya seksi dan apa, maju sesuai dengan perkembangan zaman. Itu aneh. Itu tapi nyata. Coba bayangkan hadirin sekalian, sekarang kalau kita lihat fenomena yang ada, fenomena pakaian, fenomena pakaian yang sekarang didandankan oleh pada wanita muslimah, kita enggak ngeritiki yang lainnya, sudah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahkan lebih, sinfani min ahli nar lam arahuma qablah, ada dua kelompok penghuni, calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, qaumun wa ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihannas, kaum yang kemana-mana bawa cambuk digunakan mukul orang. Dan yang keduanya adalah nisa'un kasiyatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang, tapi mereka dikasih julukan-julukan yang keren. Contoh saja, orang yang sanggup dandanan yang paling memfitnah dikasih titel Miss World. Itu Miss World. Ya. Apakah mereka sekarang pakai pakaian syar'i Miss World? Enggak laku. Dan tujuannya apa? Target wanita sekarang menjadi target muslimah, sekarang menjadi target apa? Target penghancuran, target penyesatan, dan target penyimpangan. Buktinya Pak, enggak ada lomba Miss World, enggak ada kan? Yang ada Miss World. Miss World pemenang Edi Waluyo. Lucu. Enggak laku. Ini menunjukkan bahwa apa yang diinginkan oleh mereka, walan tardha angal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, terwujud sangat fakta di dalam kenyataan ini semuanya. Sekarang Pak, anak-anak kita disuruh untuk ngaji maghrib susah karena tertarik dengan kartun, tertarik dengan film minimal Upin Ipin. Dan anak itu lama sekali. Sekarang kita suruh untuk murojaah Al-Qur'an, dapat surat Tabarok aja itu sudah kayaknya pusing, matanya sepet. Tapi kalau sudah game Pak, itu sampai gempor. Enggak habis-habis anak-anak itu. Ini perang. Memang kita terus terang kalah, terus terang kalah. Perang ini kita kalah. Perang media sanggup menghancurkan akidah, sanggup menghancurkan wala wal bara, sanggup menghancurkan jati diri umat Islam. Sehingga sekarang lihat umat Islam digiring kayak bebek kemanapun inginnya media. Dan kita paling sulit untuk masuk ke media. Kenapa? Karena Pak, seluruh dunia ini slot media sudah di tangan orang kafir. Slot media sudah di tangan orang-orang non-muslim, ahlul kitab terutama Yahudi. Kita paling punya nyewa bagian kecil. Ya. Coba aja bayangkan kalau kita bisa mengolah media itu dengan baik. Ya, Masya Allah. Contoh aja sekarang media itu sudah di tangan orang-orang non-muslim, tinggal sekarang diplot-plotkan, dijual kepada orang-orang yang punya duit. Ya, kalau yang punya duit rata-rata ya bukan orang-orang soleh sekarang. Kita membeli satu slot, satu apa namanya, TV seperti Roja itu kan harus mengeluarkan minimal 80 juta. Gak tahu sekarang mungkin sudah 120 juta per bulan. Itu untuk bagusnya, itu memang gambarnya terang, itu 200 juta. Memang satelit, kita bayar server itu. Cuma kita ini masih belum terkelola dengan baik. Ya, istilah media kita itu kan gambarnya masih 3 lembar. Ya, gede, kecil, bareng-bareng, itu aja. Kalau antum lihat siaran ketika saya menyampaikan Bulughul Maram kan cuma 3 lembar. Gede muka saya, terus kecil sama bareng-bareng, itu 3 lembar. Itu belum terkelola. Bagaimana kita sekarang membuat materi semacam drama, pragmatis dan yang lainnya, itu belum terkelola. Ya, masih untung, itu pun pengaruhnya sangat dahsyat. Ya, makanya dari sekalian, ini harus terkelola dengan baik supaya tidak menjadi pedang membunuh kita. Selanjutnya, media terdakwah melenyapkan akhlak yang mulia, menyebarkan akhlak yang rendah, dusta, khianat, kepasikan, kesia-siaan. Antum lihat, isinya media sekarang itu adalah dajjal. Ya, menjungkir balikkan fakta adalah bawaannya media, menyebarkan kenistaan. Coba bayangkan Pak, saya tanya sama antum semua, kalau seandainya ada dua muda-mudi, kalungnya gear, yang satunya salib, tatunya segede ember, ngomong ke antum, Pak, malam ini boleh gak Pak saya nyewa kamar zina di kamar Bapak? Wah, antum keluar tandoknya. Tapi antum cuek kan, sinetron lewat TV antum masuk di kamar antum, lakonnya selingkuh, lakonnya zina, antum tenang aja. Bahkan bukan hanya salib masuk ke rumah antum, gereja utuh masuk rumah antum lewat televisi. Iya. Orang Kristen bangga. Kalau sekarang Anda melarang kami masuk ke dalam Mekah Medina, tapi TV saya sudah masuk. Bahkan bukan hanya orangnya, gereja saya bisa masuk Mekah Medina. Simbol saya agama masuk Mekah Medina lewat televisi. Makanya sekarang pemerintah Saudi alhamdulillah mulai mengetatin, bahkan semua hotel bintang 5 terutama wajib menyetel Mekah Medina dong. Paling banter di sana ada channel Saudi, selainnya udah di cap. Itu. Coba bayangkan Pak, di Mekah Medina ada orang telanjang. Kita biarkan ditonton ribuan bahkan jutaan orang dulu. Dan ini fakta. Oleh karena itu Anda bisa lihat media menghilangkan sifat kecemburuan kita. Coba bayangkan Anda bisa lihat di rumah antum sekarang ada orang pacaran cuek. Di rumah antum sekarang ada orang selingkuh cuek. Bahkan di rumah antum ada orang-orang bejat cuek. Dan kadang-kadang Anda bisa lihat film-film sinetron itu sengaja untuk menghancurkan Islam. Contoh, film sinetron yang jilbaban dikesankan orangnya jelek, cerewet, pengkhianat, suka mencuri suami orang. Tuh. Sementara yang enggak jilbaban orangnya baik, bagus, halus, setia dan jaga kehormatan. Akhirnya apa? Muncul image tuh, Mas, Mbak. Jilbaban juga gitu, Mbak. Udah deh, enggak usah aneh-aneh, yang biasa-biasa aja, yang enggak jilbaban lebih bagus, padahal itu film yang dibikin. Wong saya juga bisa bikin. Kalau film kan ada orang yang mengesankan kalau punya anak banyak itu jelek, kalau punya anak sedikit itu baik. Yang punya anak dua itu yang satunya jadi dokter, yang satunya jadi pengusaha dan bawaannya hidupnya tentram. Yang satunya lagi keluarga yang anaknya delapan, yang pertamanya anaknya jadi apa penjahat, yang kedua lontang lantung nganggur, yang ketiga suka main catur, suka kalambol, paling banter mancing, kalau bosan godain janda, yang kelima yang sekarang sekolah nyari kerjaan gak dapat-dapat. Saya bisa balik kok, bikin aja film, anak 12 semuanya punya perusahaan, wong film kok itu. Wah, mobilnya anak pertama 5, satu Alphard, kemudian Rolls Royce. Ya, no, film kan tinggal pinjem aja kan. Ya, nanti nyewa habis main film dibalikin. Yang penting kan keren di film. Udah, anak yang kedua jadi bupati, anak yang ketiga hafal Al-Qur'an, masya Allah jadi imam masjid di Mekah. Yang penting enggak di Masjidil Haram kan gitu. Yang ke, udah saya bikin gitu. Terus kemudian masya Allah anaknya 15 ini doa 10 berdoa dikabulkan oleh Allah, itu kan kita bikinin aja. Apalagi kalau hari raya ngasih sarung 15, ngasih kopiah 15, maknya kudung 15, jubahnya 15, mantep. Habis Idul Fitri buka toko busana, loh bagus. Film. Dengan demikian inilah yang terjadi. Coba bayangkan Pak, ada film yang jelas-jelas merilis orang supaya rusak, berkhianat, diajari. Coba bayangkan Pak, ketika Bapak melihat film Dragon, bagaimana orang membunuh ratusan orang dengan tenang, bahkan kadang-kadang senyum manis. Apa ini gak mengajarin kekerasan? Ya, menembak dadadadadadad gitu. Ya, bahkan habis nembak minum kopi, ngerokok. Ini membuat sekarang kenapa dengan mudah, tanpa resiko, tanpa gaman, tanpa merasa bersalah membunuh orang, diajari oleh media. Selanjutnya media mengajari kita semua untuk mengingkari nilai-nilai dan tradisi Islam serta menggambarkan dengan image yang terbelakang. Coba Pak bayangkan, semua film kalau sudah orang jenggotan pasti tokoh kekerasan, kalau enggak penjahat. Antum lihat aja, ada orang yang jenggotan soleh di film jarang sekali, kalau enggak namanya soleh. Yang lain itu kalau enggak jadi tokoh teroris, pembajak pesawat, atau menjadi bandar morfim, atau menjadi backing apa? Penistaan. Jadi backingnya pelacuran, jenggot. Itu seperti itu. Memang sengaja. Bahkan hadirin sekalian, Hollywood sanggup mengeluarkan film jumlahnya hampir 900 untuk menistakan Islam. Contoh aja di film nasional itu kan ada, ya biasanya yang paling banyak adalah film mistik. Itu sudah. Di sana di Nusalian kita tanpa terasa dibawa untuk menghidupkan tradisi-tradisi syirik. Yang lebih parah apa? Ada pendekar perang yang satunya jubahnya putih, Islam, baca ayat kursi, kena ajian apa? Ternyata tumbang muntah. Oh, berarti ayat kursinya udah enggak mempan nih. Itu orang kan kesimpulannya no kan. Ayat itu udah enggak mempan, Mas. Malah kalah dengan ajian Brojo Sewu. Itu kan gitu. Kadang-kadang sudah puasa Senin Kemis, rajin berzikir, bahkan sebelum tengkar itu pakai ayat kursi, ternyata jatuh tumbang muntah darah, no kan? Quran udah nggak laku, itu image. Bahkan ada orang yang disosokkan ustaz, tetapi masya Allah kencing sambil berdiri. Pernah enggak Pak? Bapak melihat film dulu tahun 70-an judulnya Wanabut. Ya, Wanabut. Ada yang kenal? Itu lakonnya orang Arab jamaah. Kalau mau ngaji, kebelet kencing, itu tinggal berdiri begini. Subhanallah. Itu Pak, sarungnya di ini itu diangkat. Terus kencing di comberan itu, habis itu ngaji. Coba bayangkan image-nya, guru ngaji, corok begitu. Itu judulnya Wanabut. Gitu. Yang lebih parah lagi hadirin sekalian, antum lihat film-film kartun yang bawa unta sama jubahan itu Arab yang lurik-lurik, itu selalu membawa peran negatif. Negatif. Antum lihat aja. Itu. Belum lagi ada yang salian, istilah-istilah yang diangkat di film selalu menggunakan kalimat-kalimat yang kadang-kadang menafikan takdir Allah, mengingkari adanya Allah, menistakan Islam. Kalau tidak, norma-norma dilanggar. Itu. Coba bayangkan hadirin salian, ada film dikesankan orang tuanya itu dimarah-marahi anaknya, diem. Di kadang-kadang ditunjuk-tunjuk anaknya diam. Itu banyak mewarnai film-film sinetron yang pendek-pendek. Itu orang tuanya itu kayak buruh, Pak. Ini bapak ibunya ditunjuk-tunjuk anaknya. Itu film ya. Walaupun dia perannya ini bukan, tapi kan kesan, oh ternyata zaman sekarang ini enggak usahlah kita itu terlalu takut-takut kualat sama orang tua. Enggak usah kita itu terlalu terikat dengan doktrin-doktrin orang tua. Kita juga punya kebebasan. Orang tua juga bisa kita lawan. Ini apa? Nilai yang ditanamkan adalah nilai barat. Apa? Anak itu kalau sudah umur 18 sudah tidak punya ikatan dan urusan sama orang tua. Bahkan di negara Eropa anak bisa memenjarakan orang tua. Itu nilai. Sudah. Jadi tradisi-tradisi ketimuran, apalagi keislaman, sudah hampir hangus. Ditelan berbagai macam intrik-intrik media yang merusak dan membawa berbagai macam malapetaka dan bencana. Coba gini Pak, kadang-kadang maaf, orang yang sekarang pakai sarung ya, terus kemudian membawa simbol-simbol Islam itu dikesankan terbelakang, enggak ngerti dunia luar, ya. Sementara orang yang berdasi itu terkenal modern, apa saja bisa, dunia luar itu kenal. Image diciptakan seperti itu. Ya. Selanjutnya di salian nomor berikutnya 7, media melalaikan para pelajar dari pelajaran mereka dan menyia-nyiakan waktu mereka. Pak, maaf. Kenapa sekarang ini sekolah sulit untuk mengendalikan anak-anak? Bahkan proses belajar mengajar tidak maksimal dan nilai itu fluktuatif dan cenderungnya menurun. Kualitas anak pelajar sekarang ini jauh di bawah tahun 80-an. Kenapa? Karena waktunya sibuk dengan media. Coba sekarang kita tanya. Dia duduk di sekolah, berangkat jam 7 kan masuk, okelah jam 7:30 nanti zuhur sudah selesai. Oke. Habis itu pulang. Di sekolah kadang-kadang enggak maksimal, belum lagi gurunya absen, dipotong istirahat, dipotong ini. Kalau kita mau pers-pers, anak masuk kelas dalam satu hari itu tidak ada lebih dari 3 jam. Full 3 jam. Rata-rata ya Pak. Sementara tanya, berapa jam Anda setiap hari di depan televisi? Subhanallah. Sekarang bola aja Pak, bola itu satu babak ya, iya. Itu berapa menit? 45. Masya Allah, pasti semua. Berarti kalau dua babak berarti berapa? 1,5 jam. Iya, benar nih. Benar enggak, Pak? 1,5 jam. Belum lagi adu penalti. Sekarang hampir nyaris bersama istirahatnya, 1 kali main bola aja itu 3 jam. 3 jam. Apalagi channel-channel, ya. Dia nonton satu channel itu 1/4, 1/4, 1/4 × 10 aja sudah berapa. Habis itu hadirin sekalian, tidak lagi melihat, menghadap Allah, melihat Quran. Habis nonton TV, anak-anak muda itu, Pak, naik motor aja melihat SMS. Lihat. Turun motor, naik motor, sedang naik motor, lihat itu. Kalau yang nyetir itu bisa melihat, itu kayaknya juga buka buka ini HP. Sehingga banyak mengganggu. Sehingga juga banyak kecelakaan. Karena apa? Terganggu, kadang buka telepon, terima telepon, bahkan Facebookan, bahkan Twitteran, minimal SMS. Sehingga anak-anak kita, kaum muslimin, lebih banyak mati di jalan raya daripada di jalan Allah. Benar enggak, Pak, kira-kira itu? Benar. Banyak mati di jalan raya daripada di jalan Allah. Ini berkat sumbangan sumbangsih dunia maya, dunia media. Dengan demikian, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pelajar sekarang ini kalau antum lihat di sekolah manapun, cenderung nilainya itu sangat pasif. Bahkan kesemangatan belajar, motivasi belajar itu rendah. Ya. Antum survei aja, Pak, di sekolah-sekolah. Rata-rata anak belajar kita itu targetnya yang penting lulus. Itu pun kalau enggak lulus, gurunya diancam. Nah, diancam. Pak, Bapak mau ngelulusin enggak? Enggak, saya sembelih. Dicegat di tengah jalan. Dicegat. Diancam. Sehingga sekarang ini ada istilah mau belajar enggak mau belajar dijamin lulus. Nah, itu. Udah. Dengan demikian semakin terpuruk. Udah begitu, maaf, Pak, kadang-kadang ini kadang-kadang di antara mereka belajarnya pun ada yang sambil pacaran, ada yang hamil, ada yang ini, semakin anjur. Itu semuanya siapa yang ngajari? Tidak lain adalah media. Sehingga kita sekarang mendapatkan pelajar yang berkualitas sulit. Kecuali memang sekarang orang tuanya ngontrol. Ngontrol. Kontrol dengan baik. Disekolahkan di sekolah yang favorit, dikontrol baru. Kalau enggak, Masya Allah, lewat. Anehnya, Pak, kecerunungannya sekarang ini Yahudi itu sudah enggak tertarik dengan dunia maya itu. Dipakai sekedar aja. Bahkan yang dipakai untuk alat-alat strategi. Itu. Coba bayangkan hadirin sekalian, kita masuk ke Palestina, ke Kudus, itu enggak mungkin kita itu enggak dikenali per detik langkah kita. Itu. Semua kamera, semua komputerisasi. Tidak ada yang enggak komputerisasi. Kita masuk sekarang ke imigrasi yang Masya Allah nampak gedungnya jelek, itu alatnya canggihnya setengah mati. Kita ngomong aja itu bisik-bisik dengar. Canggih. Televisi mereka manfaatkan untuk hal-hal yang bagus, positif. Bahkan ketika saya ke Jerman itu, Masya Allah, dimanfaatkan untuk bagaimana sekarang ini memamerkan hasil teknologinya dari mulai mobilnya, pesawatnya. Kalau di Indonesia, Pak, TV sudah hebat dibuat untuk siaran nangkap tuyul. Hebat. Indonesia itu sudah melompat jauh. Sampai televisi ini sudah tidak ada gunanya di dalam alam manusia. Itu. Tidak ada gunanya. Kalau di Jerman, di Jepang masih manfaat untuk alam manusia. Di kita masih melompat jauh. Sudah enggak manfaat. Sehingga apa? Sudah dibuat untuk nyuting, tuyul, burung, hantu. Itu. Coba hadirin sekalian, berapa listrik watt, ribu watt yang dihabiskan. Belum lagi resiko kesehatan. Belum lagi sekarang potensi waktu yang tersia-sia. Coba kalau digunakan seperti ketika saya ke China itu Pak. Ada channel khusus, jadi China itu punya channel-channel. Ada channel khusus wirausaha. Setiap hari yang disetel itu adalah bagaimana wirausaha yang dilakukan oleh rakyat China yang dikelola dengan baik oleh pemerintah. Dari mulai usaha home industry sampai pertanian, peternakan, melihara bebek. Coba di sana itu enggak ada sungai yang anggur. Kalau tidak dibuat untuk transportasi jalan-jalan yang memang tak termanfaatkan, dikapling-kapling, dikasihkan ke rakyat suruh memelihara bebek. Itu. Sono bagus. Ada lagi channel untuk merilis kejahatan. Makanya kejahatan itu terpantau per 5 menit. Itu langsung. Dan hadirin sekalian, wartawan kerja zaman dengan polisi itu sangat cepat. Sehingga di sana kalau ada kejahatan, hitungannya per 5 menit harus ketangkap. Nah, itu. Kalau di sini 5 hari baru ketahuan. Pak, di sini katanya ada maling. Iya, Pak, malingnya udah ke Palembang. Itu. Di sana kenapa? Karena semuanya CCTV dan polisi itu rata-rata ditempatkan, contoh aja di Jerman, itu letak polisi selalu 5 menit untuk menjangkau tempat. Nutup. Kalau seandainya ada kejahatan umpamanya di daerah Sedayu, itu polisi terdekat jaraknya cuma 5 menit. 5 menit. Jadi selalu ketangkep. Dimanfaatkan di sini. Lah, dari kita, aduh, televisi kalau enggak jogetan, pura-pura. Ya kalau seandainya ada Indonesia memilih bakat, bakat-bakat yang enggak benar. Apalagi Indonesia idol, Indonesia jebol. Bukan idol, Indonesia dijamin jebol. Akhlaknya terdegradasi. Terjadi hadirin sekalian pelunturan akhlak di kalangan anak-anak remaja. Selanjutnya hadirin sekalian, berikutnya nomor 8, media membahayakan kesehatan. Jelas, Pak. Kita awali dari televisi dulu. Televisi itu dalam satu jamnya menyajikan kurang lebih 800 kali tayang. Celap itu. Dan itu minimal dalam satu tayang itu membawa sekian puluh warna. Dan itu otomatis merusak pandangan. Coba. Kalau TV berwarna itu sekali tayang itu kan warnanya itu semua, kalau taman, kalau cat, kalau ini itu enggak kurang dari 20 warna. Itu. Dan kalau ada perusahaan televisi yang mengatakan bahwa ini adalah televisi yang sudah di set radiasi ya, radikal bebas macam-macam, itu semuanya adalah bohong. Enggak ada, Pak. Sehingga banyak di Jepang sudah ditemukan anak-anak idiot hasil tayangan televisi. Apalagi sekarang contoh aja kita anak-anak main game. Gamenya itu game track atau spot atau mungkin tembak-tembakan. Itu harus mengikuti sepaneng tegang. Akhirnya apa? Saraf anak-anak yang masih lentur itu bisa dol. Nah, di situ bermasalah kesehatan. Belum lagi duduk antum ini bisa menimbulkan psikolosis, bisa menimbulkan dampak osteoporosis, bisa menimbulkan minimal antum kalau duduk seperti ini aja dengan kondisi tetap 1 jam, 2 jam, itu pasti akan menimbulkan berbagai macam dampak penyakit tulang. Belum lagi peredaran darah yang tidak normal, belum lagi sekarang ini kolesterol yang menumpuk, udah rusak. Bahkan sekarang hadirin sekalian, subhanallah, orang dibikin mudah sekali untuk menikmati televisi. Pak, ini nanti 5 tahun lagi lah, 10 tahun, TV itu sudah gak pakai remote, pakai kedip. Itu. Ini jadi antum tinggal kedip. Itu muncul TV. Mau apa? Kedip. Subhanallah. Loh sekarang HP aja sudah tinggal pakai kedip kok. Antum kalau pelototin terus enggak mati-mati. Kalau antum tidur baru mati. Ini udah diuji. Ini teknologi semakin canggih. Jadi nanti juga ada TV tinggal gini. Udah. Gitu udah, insyaallah. Itu kayak pakai ilmu samber nyowo itu. Itu udah. Pak, Bapak pakai ilmu apa gitu. Giniin, Pak, televisi udah pindah channel gitu. Itu. Semakin mudah. Dari situ hadirin sekalian, orang semakin betah di depan televisi. Orang semakin betah di depan dunia maya. Orang semakin betah menikmati internet. Apalagi menu-menu internet apa saja ada. Itu. Kalau kita banding televisi itu Pak belum tidak ada apa-apanya. Karena menunya terbatas. Dan ini kalau dunia maya antum cari apa aja ada. Pokoknya tidak ada orang yang paling dermawan kecuali dua. YouTube sama Mas Google. Antum minta apa aja sanggup. Mas Google, saya mau cari resep masak apa gulai. Langsung Mas Google ngasih resep. Mas Google, saya ingin membersihkan rumah lebih efektif. Langsung. Antum tanyain apa aja termasuk antum tanyain tempat pemandian, tempat pijat, tempat ini, tempat semuanya dijawab. Sama yang kedua YouTube. Kalau antum nanya sama Yuni masih pelit. YouTube dermawan. Itu. Bahayanya hadirin sekalian, maaf, orang lebih tertarik pada yang syahwat daripada yang menghidupkan akal. Maaf, sekarang orang diajak ngaji satu setengah jam, sambatnya apa? Waduh, lama banget. Tapi nonton bola 2 jam, ya cepet banget. Cepat. Apalagi penalti, Pak. Kalau bisa bola enggak masuk-masuk. Gimana kalau enggak masuk-masuk coba? Itu enggak selesai, capek juga nanti promotornya kan gitu. Ya, cepat masuk. Harusnya tadi enggak masuk duluan, biar ini ngatur. Itu kan. Sementara diajak untuk ngaji, baca Quran, mendekatkan diri kepada Allah, zikir pagi sore itu, Pak, enggak ada 15 menit loh. Jarang enggak? Jarang nyangkut. Tapi kalau sinetron semuanya rutin. Wah, itu ngebleng sekali aja udah. Wah, gimana nih? Sinetron saya serinya hilang satu lagi, seru lagi. Ngomel-ngomel. Itu. Ini fakta. Dengan demikian hadirin sekalian, sekarang ini akibat daripada media umat Islam harus membayar triliunan rupiah untuk biaya kesehatan dari akibat itu. Sementara pemilik media enggak mau tahu. Pernah orang bapak disumbang? Enggak pernah. Mereka mengumpulkan dunia ini uang miliaran triliunan dari perusahaan televisinya, dari dunia mayanya, dari jualan-jualan alat-alatnya. Mereka tidak pernah tanggung jawab terhadap itu semuanya. Itu enggak tanggung jawab. Ya, Pak, maaf. Kalau sekarang antum melihat TV di atas jam 10, iklan yang menonjol apa? Yang iklan yang menonjol apa, Pak? Hah? Kok enggak ada yang jawab? Enggak ada yang nonton, alhamdulillah. Ngintip iya. Yang paling menonjol isinya apa? Pesan-pesan tentang rokok. Dikesankan kalau sudah iklannya rokok itu gagah. Coba dulu ada iklan, Pak, yang akhirnya yang menjadi bintang iklan itu kena penyakit kanker. Yang itu pernyataan singkat tapi padat, saya turunkan di kitab saya, wahai perokok, inilah surgamu. Itu parunya bosok. Dia rela untuk dibedah, di ini dipoto untuk peringatan orang-orang setelahnya. Di bintang iklan itu dia sedang kejar-kejaran macan sama burung apa? Ayo. Macan sama burung? Burung apa? Elang. Coba duluan mana yang nyampe? Mas. Duluan mana? Burung elang sama macan sama perokok. Duluan orangnya, gitu kan. Orangnya udah nyantai, burung elangnya baru datang. Serut, macannya ya lo kalah lo. Sama perokok kalah lo. Itu, elang aja kalah, Pak. Hebat perokok itu, larinya kenceng. Macan kalah, elang kalah. Nah, iklan. Apalagi yang mendayung itu, wah, kuat seger semuanya. Ngelompat aja itu kadang gedung dari gedung ke gedung bisa. Yang hebat lagi masya Allah terjun. Yang hebat lagi masya Allah bisa membawa mobil aja ke gunung. Itu kan hebat, Pak. Test drive aja itu perusahaan manapun gak bisa bawa mobil ke gunung. Ini perokok bisa, hebat kan. Itu. Dan kesannya itu selalu bagus. Gak ada lo gak rame ya yeah. Malu-malu tapi mau, ya kan? Itu iklan-iklan, masya Allah, ya. Ada yang lagi ini apa ya? Iklan-iklan yang menjurus kepada pornografi, iklan-iklan distorsi apa namanya akhlak. Ini semuanya ada di sekalian merusak. Akhirnya orang terkesan bahwa di mana hal-hal yang sudah dinyatakan oleh kesehatan itu rusak, oleh dokter itu berbahaya, dianggap lumrah, hancur. Selanjutnya di Nisan 9, upaya menghancurkan ekonomi umat melalui tiga sarana yang akan kita jelaskan nanti. Ini ya. Hadirin sekalian, upaya penghancuran itu bukan hanya tiga sarana. Umat ini dihancurkan lewat lima sarana. Song. Masya Allah, Pak. Sekarang antum coba hitung kekayaan umat untuk membeli itu berapa. Terus kemudian yang keduanya adalah sinema. Yang ketiganya adalah seks. Yang keempatnya apa? Spot. Yang kelimanya apa? Apa, Pak? Loh, kok enggak ada. Ini hancur. Dan anehnya hadirin sekalian, ini semua mengatasnamakan seni, mengatasnamakan kemajuan. Dan anehnya negara kita itu negara menjadi negara yang apa ya, sebagai puangan barang elektronik. Kita tidak membuat sama sekali. Ya. Selanjutnya hadirin sekalian, mencemari akidah dan tauhid anak. Coba aja sekarang bagaimana anak begitu tertarik dengan kantong ajaib. Ya. Sudah. Ada lagi apa namanya? Sekelompok pengembara di hutan kemudian ditolong oleh dewanya di hutan tersebut. Ya. Sehingga kita lihat di sini akidah terkelupas. Ya. Dari mulai sekarang ini kantong ajaib, dari mulai sekarang ini macam-macam tayangan-tayangan yang mendistorsi akidah lewat film kartun animasi semuanya tanpa sadar anak kita tidak percaya sama Allah, mengingkari surga, mengingkari kiamat, bahkan ada film maafas dikesankan bahwa mati itu adalah damai dan kematian adalah sumber kedamaian sehingga banyak anak-anak yang bunuh diri dari setelah melihat film tersebut. Karena setelah mati itu begini, dikesankan ya, bahwa mati itu adalah damai indah. Sementara pandangan kita di sana adalah ada azab dan nikmat dan itu ditentukan oleh amal kita. Kalau soleh nikmat, kalau toleh itu azab. Selanjutnya membunuh khirah kecemburuan laki-laki terhadap istri mereka. Mahram, coba bayangkan Pak, sekarang lihat tayangan-tayangan film. Dengan mudahnya orang memeluk istri orang, cipika-cipiki istri orang, perempuan orang lain. Dan itu sudah dianggap biasa. Bahkan kalau apa namanya lihat sekarang ini Coba bayangkan Pak, kalau ada film ranjang, main ranjang, apakah suaminya itu suami benar, istrinya istri benar? Enggak. Istri sementara di film, suami sementara di film. Itu bukankah ini menghilangkan kecemburuan yang punya istri, yang punya suami, bahkan itu dianggap adalah seni dan itu adalah karya dan itu kerjaan. Mas, ini kerjaan aja, ini jangan cemburu, jangan sakit hati, saya hanya bekerja nyari uang, dicium orang lain, alasannya seni, alasannya kreasi. Sekarang rangkulan pelukan sama orang, alasannya seni, alasannya kreasi. Coba itu. Bahkan hadirin sekalian, ada adegan yang lebih seru lagi, suaminya istri orang digendong. Di film kan kalau tampilannya suami istri kan kadang-kadang digendong, dipeluk. Yang lebih payah lagi kadang-kadang akad nikah. Padahal kata Rasulullah SAW, salah satu jidduhun najidun wahazruhun najidun. Ada tiga perkara seriusnya serius, gurauannya serius. Apa? Nikah, cerai, rujuk. Jadi dibuat main-mainan kadang-kadang. Saya nikahkan Anda dengan bulan-bulan. Nah, itu kalau benar-benar yang nikahkan bapaknya jadi itu, walaupun main film. Ini yang terjadi. Selanjutnya melemahkan akidah wala wal barok. Pak, lihat sekarang loyalitas kita sudah tidak ada lagi. Bahkan kita kadang-kadang mencintai orang yang harus kita benci, membenci orang yang harus kita cintai. Terbalik-balik. Contoh aja, maaf, ada film yang dianggap itu adalah film Islami. Jilbabnya masya Allah bagus, anaknya lembut, sopan, ternyata agamanya Buddha. Coba bayangkan Pak. Orang sangat tertarik. Wah, inilah figur saya, inilah panutan saya, ini cocok buat saya. Ternyata Buddha. Sementara dalam satu sisi ada yang perempuan tukang selingkuh, tukang godain suami orang, muslimah. Coba jungkir balik. Muslimah memerankan, wong peran itu tergantung pilihan sutradara kok. Kamu jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi ini. Bahkan Pak, Bapak kalau melihat film Umar Mukhtar yang asli dibikin oleh orang barat. Siapa Pak pelakunya Umar Mukhtar? Kalau Bapak melihat sosok Umar Mukhtar di film itu Pak, tertegun. Bagaimana dia tenangnya, antengnya, wibawanya, anggunnya, sholatnya. Sholat itu bisa nampilkan khusyuk banget di dalam film itu. Ternyata Kristen. Itu. Tertipu kan kita? Itu. Lihat aja film Umar Mukhtar yang versi barat. Ada dua versi. Contoh aja film Risalah. Film yang menjelaskan tentang sejarah Nabi. Yang versi barat, yang jadi lakon Hamzah siapa? Non muslim. Yang gagah berani, yang begitu hebat, yang begitu tegar, yang begitu tegap. Dan ketika bicara itu masya Allah, seakan-akan pahlawan Islam menjadi panutan kita. Ternyata film yang memerankan orang non muslim. Kocar kacir. Sekarang tanya sama anak-anak muda, figur Anda apakah Abu Bakar, apakah sekarang ini Ronaldo, Dinho, ya? Pasti kalau ditanya, lebih hafalan Dinho, lebih hafalan Ronaldo daripada Abu Bakar, Umar, Utsman. Sudah, wala wal bara hancur di tengah kita. Pak, sekarang ibu-ibu aja enggak usah jauh-jauh, kalau ada ustaz datang, kadang-kadang pura-pura enggak tahu kalau ada ustaz. Tapi kalau ada bintang film datang, waduh disiapin itu roknya yang mau didatangani. Iya. Ibu-ibu itu kalau ada mau bintang film syuting, itu enggak masak. Bahkan pamit sama suaminya. Mas, hari ini beli aja ya. Lo mau kemana? Nih, ada acara sama teman-teman. Acara apa? Udah deh, enggak usah tahu lo. Dunia perempuan. Hebat nih. Enggak usah tahu dunia perempuan katanya. Itu. Udah mas, mas mancing aja. Enggak usah sok tahu dunia perempuan. Ternyata nunggu artis yang mau syuting di daerahnya, itu roknya yang pakai tanda tangan udah disiapin. Nih, tanda tangan di sini. Itu. Yang satunya sini. Itu. Sudah. Walau walau. Enggak peduli, Pak, apakah bintang film yang dikagumin itu muslim atau non-muslim. Enggak ada. Yang penting inilah idola saya, inilah figur saya, inilah orang hebat saya. Bahkan kalau kita tanya kepada mereka, bagaimana pendapat Anda tentang Nabi Muhammad? Jawabannya membingungkan. Bagaimana sekarang sikap Anda terhadap istri-istri Rasulullah? Jawabannya sangat tidak jelas. Tapi kalau ditanya, bagaimana sekarang Anda kalau kedatangan bintang film ini itu? Wah, ini Pak, pokoknya. Sampai Pak, maaf, saking kangennya, saking memfigurkannya, ada artis dari luar negeri, Eropa, yang jelas bentuknya aja gak karu-karuan, apalagi akidahnya. Ketemu tok bisa foto, amat nangis. Nangis. Saya pernah ke Ancol, ya. Di sana ada ketemuan sama salah satu teman saya dari Saudi, sama bawa anak-anak. Coba untuk mendatangin konser dari pintu ke tempat sana itu 1,5 kilo jalan hujan. Ikhlas wal istiqomah. Ikhlas. Coba disuruh jalan untuk ngaji. Bahkan hadirin sekalian, masjid samping rumahnya jaraknya cuma 5 meter, 10 meter enggak pernah datang. Kajian di rumahnya ada ustaz enggak pernah datang. Tapi masya Allah, gedung film yang jaraknya 10 kilo sampai konser yang jaraknya berkilo-kilo sampai, bahkan Pak, hujan sambil berdiri, kalau beli minum aja satu botol ini berapa? Bisa 3.000. Di sini gratis. Itu gratis enggak nih, Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini saya kadang-kadang enggak habis pikir, Pak. Ada orang cuma melihat layar tancap sambil berdiri di gang rumah itu sambil banjir. Itu bisa khatam. Khatam. Padahal capek kalau dihitung-hitung berjam-jam. Itu pun hujan belum resikonya masuk angin. Kalau lapar minimal beli nasi goreng itu 15-20 ribu. Ngaji duduknya di rumah Allah, nikmat, indah. Dikasih kue gratis, snack gratis. Habis ngaji dikasih makan besar. Masya Allah. Habis ini nanti kan dikasih bungkusan nasi. Alhamdulillah. Itu. Gimana, Pak? Ini kayaknya panitianya deg-degan. Ini ustaz ngadengan. Ini kita enggak siap ini, ya. Ya. Intinya masya Allah nikmat. Enggak ada. Subhanallah. Tidak ada majelis paling terhormat. Coba bayangkan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarusuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffat bihimul malaikah. Tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di rumah di antara rumah Allah mengaji dan mengkaji kitab Allah, melainkan turun ketenangan diselimutin malaikat, diselimutin rahmat, dikelilingin malaikat. Subhanallah. Yang kita tidak mungkin kita temukan di konser manapun. Tapi itulah. Subhanallah, Pak. Kalau Bapak lihat acara konser, entah itu dangdut, entah itu campur sari, entah itu konser apa lagi, rock, yang datang 90% kakek nenek atau muda mudi. Gak mungkin kakek-kakek keinjek mati. Muda-mudi, dan itu Pak rata-rata muslim. Makanya di sini kita harus berpikir, Pak. Kita tidak hanya bisa menyalahkan. Mereka memang di situ semuanya karena kejahilan dan dia jauh dari dinul Islam, pengajaran yang benar, ditambah lagi muda yang dikuasain syahwat, harus kejebur di dalam lingkungan-lingkungan dan tempat-tempat yang seperti itu. Bagaimana kiat kita untuk menyelamatkan mereka? Ada enggak usaha kita? Maaf, kajian kita ini masih kajian konvensional. Kalau enggak dikatakan tradisional. Apa itu? Hanya melulu yang undang yang sudah biasa ngaji, kajiannya pun rutin, saking rutinnya monoton. Terus kemudian mencoba untuk melebarkan dakwah, kadang-kadang di samping malas banyak yang ngerecokin. Padahal yang butuh hidayah itu kan bukan kita aja. Bahkan ketika Rasulullah ditanya oleh Zainab, "Ya Rasulullah, anuhlak wa fina salihun? Mungkin enggak kita dihancurkan oleh Allah sementara banyak orang yang soleh?" "Na'am idza kasural khabath." Iya, kalau kejahatan merajalela. Kenapa? Banyak orang yang soleh, baik, tapi tidak ada yang muslih memperbaiki. Makanya kita sekarang butuh soleh yang muslih, yang mampu memperbaiki. Ini sehingga tertata. Sekarang maaf, kira-kira pernah gak kita berpikir untuk masuk ke dunia remaja? Ya gak harus konser ya. Banyak jalan menuju Roma Pak, tanpa irama ya. Untuk mendekati anak-anak muda, contoh camping, rekreasi, kemah, kita ajak nginep di pantai ya. Kalau mati biar gampang gitu ya, dibuang ke lautan gitu. Enggak, kita kasih kajian ringan, kita kasih acara-acara yang bagus, masya Allah. Jangan sekarang ini prinsip dakwah kata di dalam apa? Dalam kaos kaki. Ya, kalau temborong masih lumayan, ada kata dalam kaos kaki, ya. Gerak-gerak nakutin, ya kata dilihat. Apa? Kita masih sibuk dengan hal-hal yang kecil, sibuk dengan hal-hal yang, padahal Pak maaf, saya ingin sampaikan hasil investigasi yang akurat bahagia itu Pak, sejak tahun 2000 melakukan rekrutmen anak-anak muda kita disekolahkan S1, S2, S3 Pak. S1 tahu gak uang saku dok, uang sakunya Pak 2,5 juta tahun 2000. 2,5 juta. Kita sekarang nyekolahin anak uang saku 250 aja. Ya, kadang kena, kadang enggak, kadang keluar, kadang enggak. Akhir tahun jawabannya, "Afwan Mas, enggak lanjut." Itu kan gitu. Afwan. Itu. Karena kita ini ya kurang istiqomah, di samping itu kalau ngeluarin dana untuk kebaikan itu berat, sehingga laku kebangsaan, yayasan Islam, radio Islam, media Islam termasuk pondok pesantren, ya dana karena kekurangan dana. Tuh. Ya coba aja antum lihat kalau kotak masjid antum buka Jumatan, rata-rata yang banyak gambar pedang Fatimura sama Imam Bonjol. Itu yang banyak. Coba sekarang hadirin sekalian, maaf, kalau antum lihat Ahlul Kitab Nasrani Pak, gak ada penduduknya aja bisa membangun gereja terbesar di Surabaya, terbesar di Asia Tenggara. Karena memang mereka itu hebat, berani ngeluarin dana. Kita itu kadang-kadang ngeles Pak. Saya itu kalau banyak gak ikhlas Pak. Jadi kalau sedikit baru ikhlas Pak. Pak, masjid itu butuh duit, gak butuh ikhlas. Itu kan, bener kan? Nah Bapak butuh ikhlas, gak butuh duit. Jadi ini gini balik, masjid butuh ikhlas, orangnya butuh duit. Nah gak jadi. Dan saya itu hitung-hitung kasar, Jawa Timur, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, itu kalau dikumpulkan ikhwan ini hampir ada 5000. Ya bisa dilihat ketika Syekh Abdul Razak kesini kan, 5000. Di Jakarta itu sampai 125000. Coba kalau per bulan ngeluarin 1000 aja, 1000 kali 5 berapa Pak? 5000 berapa? Itu bisa ngitung gak Pak? Berapa? 5 sudah, subhanallah. Per bulan, enggak usah jauh-jauh aja. Per bulan saya tanya di sini semua. Ada yang keberatan ngeluarin duit sebulan 1000? Angkat tangan yang keberatan. Kalau enggak angkat kaki, pulang. Saya yakin enggak ada yang keberatan. Saya yakin, Pak. Bahkan sering kita dapetin di rumah kita uang 1000 keleleran. Coba kita sekarang mulai berbicara serius, strategis, sistematik, enggak usah masif. Kita sekarang ngumpulin uang untuk kepentingan dakwah yang cakupnya itu apa namanya? Luas, termasuk juga media kita ini semuanya. Ikhwan seluruh Surabaya kita mintai per bulan 1000. Kira-kira ada yang keberatan? Subhanallah, yakin enggak ada, Pak. Cuman tadi kita itu kalau bicara keumatan itu individual, cenderung enggak istiqomah, gampang malas, anget-anget apa? Jangan tai ayam ya. Nah, ini enggak bagus. Anget-anget apa? Anget-anget? Ya, bubur ayam gitu kan. Giliran adem enggak enak. Nah, itu contoh bagus ini, anget-anget bubur ayam. Itu enggak ada istiqomah. Padahal kalau sekarang enggak usah jauh-jauh, kita dirikan yang serius. BMT. BMT apa? Repotnya kadang-kadang buat maling. Itu. T-nya apa, Pak? Itu yang repot. BMT. Apapun namanya, menghimpun dana ikhwan yang sudah punya rekening biar enggak nyusahin jauh ini pelakunya. Masuk narik sono sini. Sudah kita kumpulkan deh biar enggak sulit-sulit per bulan, 5 bulan sekali dari rekeningnya potong 5.000. Masuk tuh. Atau kalau enak-enaknya sih 6 bulan sekali. 6 bulan sekali 6.000. 6.000 setahun masyaallah. 5 juta. Kok 5 tahun? Sebulan ya. 5 juta kali 12. Subhanallah, Pak. Itu. Wah, udah deh. Hebat kita. Radio nyala, TV nyala, kita bikin TV lagi, nyewa slot ya, udah bisa. Ya. Ini endeng itu baru 1000 itu. Sehingga dari sekalian ini yang kita tidak dimiliki. Ya. Yang dimiliki oleh orang-orang non-muslim. Ya. Sehingga coba bayangkan, Pak, sekarang Siloam itu mencanangkan akan membuat lingkungan Kristen itu di seluruh provinsi yang terdiri dari rumah sakit, sekolah, setelah itu gereja. Kita nggak ngiri, tapi kita bisa nggak berbuat seperti itu? Itu loh. Karena apa? Kekuatan umat Islam ini lebih membutuhkan. Udah, di Surabaya kita fokus bikin ada rumah sakit, judulnya Rumah Sakit Umar bin Khattab. Itu. Sekolahnya Khalid bin Walid. Masjidnya apa? Masjidnya apa, Pak? Hah? Abu Bejo namanya. Ya terserah nama ya. Subhanallah. Wilayah luasnya minimal 10 hektar. Subhanallah. Ada radionya, ada TV-nya. Itu tadi rutin dengan dana 1000. Makanya digin judul itu BKMT-nya atau apanya, dengan 1000 kita punya rumah sakit besar di Surabaya. 1000 rupiah kali 50 tahun. Iya. 50 tahun. Ya, daripada terlambat mendingan kita mulai sekarang. Lantum mati aja sudah dapat rumah sakit. Alhamdulillah. Itu kan gitu. Lantum dapat jariahnya walaupun enggak berobat. Gitu. Kita cicil. Ya. Selanjutnya nih sekalian, jam berapa, Pak? Oh, masih dikit. Selanjutnya ini media. Ya. Mencemari sejarah Islam melalui cara yang dinamakan dengan serial agama, Pak. Maaf, sekarang kita sedang dilecehkan sejarah kita dengan serial film apa? Oh, enggak. Ini gayanya Cooper ini. Film apa? Hah? Sulaiman? Iya. Hadirin sekalian, sebetulnya itu sudah sudah di backlist, sudah diprotek seluruh negara-negara Arab. Enggak boleh. Karena itu terdapat pelecehan dan pendistorsian sejarah. Dan itu tidak hanya sekali dua kali. Film banyak sekali. Bagaimana film Harun Ar-Rasyid dikesankan. Harun Ar-Rasyid itu bawaannya mabuk-mabuk. Kalau malam sama dayang-dayangnya sambil nyanyian. Sambil mabuk. Terus kemudian bawaannya tiap hari itu guyonan. Padahal hadirin sekalian, subhanallah. Kalau kita melihat sosok Harun Ar-Rasyid, sebenarnya tidak ada khalifah dari Abbasiyah lebih hebat daripada Harun Ar-Rasyid. Istrinya aja namanya Zubaidah, dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, tidak pernah saya temukan sosok wanita kalangan Abbasiyah sesempurna Zubaidah. Dermawan. Sampai membangun mata air Zubaidah yang dialirkan dari Taif sampai ke Arafah untuk pengairan orang-orang yang wukuf saat itu. Dan sekarang masih tersisa itu tembok sumur Zubaidah. Yang kalau bapak masuk ke areal Arafah terus kemudian ke gunung, ke Jabal Rahmah, itu kan di bawah gunung itu ada tembok tuh. Itu dulu pengairan. Ya. Itu dulu keran-keran. Dan dialirkan dari mata air Taif. Dan bahkan dia hafal Al-Quran. Dan yang lebih hebat lagi ya dan sekalian, beliau punya pembantu 100 di istana perempuan, semuanya hafal Al-Quran. Sekarang majikannya aja gak hafal. Itu paling banter juz 30, apalagi 30 juz gak kena. Juz 30 aja gak nyangkut. Gitu. Seperti itu. Dan pelecehan demi pelecehan ya dan sekalian terus kita temukan. Makanya sosok-sosok muslim yang menjadi figur itu telah dirusak lewat film. Dengan atas nama serial agama, film religi macam-macam. Sementara di situ kalau kita lihat secara lembut, halus, tokoh-tokoh figur kita dirusak. Ya. Dan ini antum melihat aja di film yang dibikin Hollywood, dibikin Bollywood, dibikin di nasional dan yang lainnya. Nah, inilah hadirin sekalian yang harus kita waspadai. Nomor 14 kedua, ini termasuk juga kedua orang tua tidak lagi memperhatikan putra-putri mereka dan kemaslahatan mereka karena mereka sibuk dengan acara televisi dan juga dunia maya. Coba bayangkan Pak, maaf. Kadang-kadang di rumah sebagian muslim itu TV-nya setiap kamar ada. Kenapa? Karena masing-masing anggota keluarga punya kecondongan sendiri-sendiri. Jagonya bola aja beda, sehingga anaknya 5 punya TV semua. Belum suami istri, apalagi sekarang pertandingan bola lawan suami istri. Suaminya jago Malaysia, istrinya Indonesia. Mantep itu. Itu. Oh, yang istrinya hidup Indonesia. Hidup Indonesia, pasti menang, pasti menang, menangis. Itu. Sampai maaf, ada yang harus cerai karena lawan bola, lawan pertandingan gak cocok. Ada akibat televisi. Itu terjadi. Dengan demikian hadirin sekalian, kedurhakaan kepada kedua orang tua dilatih oleh televisi. Orang tua tidak memperhatikan suluk akhlak perilaku anak diajarin oleh televisi, bahkan akidahnya anak rusak, orang tuanya cuek, dibiarkan di depan televisi. Maaf juga, dikatakan oleh sebagian ulama ahli pendidikan, suatu kesalahan fatal membiarkan anak-anak usia remaja SMP, SMA memegang HP tanpa kontrol. Sekarang yang menjadi pertanyaan, anak SMP, SMA yang gak megang TV, yang gak megang HP mana? Tuh. Dari situ hadirin sekalian, dia mudah mencari pacar, dia mudah mempergi, dia mudah sekarang mencari inspirasi untuk durhaka sama orang tua, bahkan ngancem orang tua, bahkan membunuh orang tua, bahkan minta apapun. Cara mengancamnya, cara menekannya orang tua diajarin semua oleh HP. Duh. Apakah kita masih juga tidak jera? Ya. Selanjutnya di nusalian yang harus kita pahami, menyia-nyiakan kekayaan bangsa untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Pernah saya lupa ketika itu menteri Menko Infonya, enggak tahu lupa, pernah mengusulkan TV itu hanya sampai jam 12. Itu hitung-hitungan, Pak, listrik yang bisa diirit itu sampai triliunan. Coba, itu baru ya sampai jam 12. Alasannya macam-macam, yang katanya security yang tugas malam, pakai akhirnya apa? Gagal juga. Ya. Padahal hadirin sekalian, sekarang kalau kita mencoba untuk apa namanya membaca pakar-pakar mengomentari tentang negatif televisi dan juga dunia maya, media-media itu, subhanallah, enggak ada yang positif. Bapak kalau enggak percaya, tunggu aja ketika hari televisi internasional, hari televisi dunia. Bahkan Amerika sanggup sepakat satu hari itu tidak menyalakan televisi. Ternyata dana yang bisa diirit untuk listrik berapa miliar dolar, Pak? Subhanallah, ratusan miliar. Itu baru satu hari, bagaimana dua hari? Belum lagi tadi dana kesehatan, belum lagi pengaruh-pengaruh kejahatan, efek-efek domino, itu yang langsung, yang langsung. Selanjutnya memotivasi untuk minuman keras, narkoba, itu jelas. Kalau anak-anak melihat televisi bagaimana orang-orang yang dinyatakan sebagai pendekar dengan nyantainya menenggak khamr, wah hebat. Habis itu perang menang, oh berarti untuk supaya kuat menang minum dulu, oh hebat. Bahkan di antara mereka sebelum menangkap penjahat, rundingan dulu sambil apa? Adu gelas. Tuk tuk tuk. Serut minum. Udah, setelah itu nyerang. Wah, menang. Oh, berkat khamr satu gelas. Itu. Padahal itu semuanya adalah pintu narkoba. Ya. Bahkan dikatakan oleh Profesor Dr. Dadang Hawari sepakat bahwa pintu utama narkoba adalah rokok sama minuman keras. Karena telah diputuskan oleh MK bahwa rokok adalah mengandung zat adiktif yang sudah tidak bisa dibantah lagi. Udah, pemicu. Selanjutnya propaganda kepada nasionalisme, memporak-porandakan persatuan Islam. Coba sekarang kita kodak-kodak, Pak, ada Muslim Indonesia. Bahkan Indonesia pun dikodak-kodak lagi. Ada Muslim Jawa, Muslim Sumatera, Muslim Kalimantan, Muslim Timur, Muslim Barat. Sehingga makna daripada ukhuwah, innamal mu'minuna ikhwatun, itu sangat kabur sekarang. Kita sekarang, Pak, sudah tidak punya perhatian teman kita yang ada di Vietnam, teman kita yang ada di Bangladesh, teman kita yang ada di Kamboja. Bahkan yang lebih ngenes lagi, yang dulunya Champa yang sekarang itu menjadi Vietnam, dulu 97% Muslim, bahkan Sunan Ampel dulu datang dari sana, sekarang tinggal berapa, Pak? 1%. Nasibnya juga antum tidak tahu. Adzan aja gak boleh, sholat aja dipantau, apalagi ngaji, Pak. Sudah gak ada urusan, yang penting Indonesia. Bahkan, Pak, di China itu, Pak, orang boleh ngaji Quran. Ngaji Quran aja, Pak, dibolehkan setelah umur 60. Ini saya bukan ngomong kosong, karena saya datang ke sana, saya mencoba, saya itu kalau datang kemanapun menggali apapun yang penting. Termasuk ngaji Quran aja gak boleh setelah umur 60. Itu karena takut macam-macam, kalau sudah umur 60 kan nanti tembakannya gampang. Nah, ini udah kakek-kakek, larinya juga enggak kenceng. Tapi kalau sebelumnya takut macam-macam. Itu. Di sinilah hadirin sekalian, apakah sekarang kita punya perhatian nasib teman kita yang di Suriah, nasib teman kita di Palestina, dan mereka-mereka yang sekarang di negara tempat-tempat minoritas, gak ada. Karena nasionalisme sudah dibangun antar negara, negara pun dipecah lagi antar daerah. Sudah Siapa yang membuat itu semua? Media. Siapa yang membuat itu semua? Berita media. Siapa yang membuat itu semua? Image muncul, yaitu televisi. Yang terakhir, yang ke-18, maaf. Menyebabkan kaum muslimin malas untuk ibadah. Betul, Pak. Coba bayangkan kalau nonton TV selesainya jam 1, dijamin itu, Pak. Subuhnya lewat. Minimal nanti kerjanya sudah enggak. Pak, maaf, Pak. Ini anehnya disepakati dan ditolerir. Kalau lagi pertandingan dunia, Piala Dunia, Pak. Kira-kira Bapak antum hitung orang yang benar-benar serius kerja berapa, Pak? Hampir nyaris anehnya pertandingan bola itu disetel di kantor, ditonton bersama tanpa merasa salah. Padahal dia sekarang nonton enggak nonton digaji, kan? Dan siapa yang gaji negara? Nonton di kantor setel bola. Yang lucu kadang-kadang kalau Bapak tahu lagi di imigrasi Saudi itu, karena Saudi juga kecanduan bolanya, subhanallah, na'udzubillah, Pak. Sambil ngurusin kita check in itu nonton bola di HP. HP-nya diletakin di pojok begitu. Ini. Sambil ngelirik. Sudah. Enggak maksimal. Apalagi kalau sudah menjelang semifinal-final, hampir nyaris semua kantor libur secara sembunyi-sembunyi. Libur secara implisit. Walaupun de facto enggak libur, sebetulnya dia sudah enggak masuk kerja. Kalau seandainya masuk cuman badannya, pikirannya sudah masuk ke lapangan bola. Kira-kira kerja ngetik maksimal enggak? Enggak, Pak. Anehnya juga, subhanallah, kalau sudah pertandingan bola, ustaz pun temanya bola. Dosen pun ngajarnya ngeritikin bola. Bahkan na'udzubillah ustaz kiai tiba-tiba menjadi pengamat bola. Subhanallah. Tuh. Yang terakhir, menumbangkan bahasa Arab dan menyebarkan bahasa Amiyah. Antum lihat channel-channel bahasa Arab itu semuanya bahasanya sudah Amiyah. Awalake ini semua bukan bahasa Al-Qur'an, bukan bahasa Arab. Bahkan Pak, maaf, ini terakhir, kalau antum sekarang bicara sama orang Arab, Saudi, Kuwait, itu kayak-kayak antum sudah enggak paham lagi. Bahkan saya itu kalau bicara sama orang Arab sekarang, ana enggak paham yang antum omongkan. Iya, kenapa? Bahasa Amiyah. Itu. Bahkan dia mengatakan, bahasa antum aneh banget kayak Quran. Itu. Ini di mana? Dari media semua. Demikianlah hadirin sekalian, saya akhiri dengan kesimpulan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang dikatakan juga oleh pembuka, media ini seperti pisau bermata dua. Bisa kita gunakan untuk ngiris sayur atau nusuk orang. Nah, memang kita sekarang tidak bisa menyumbat siaran televisi, menghambat masuknya akses-akses internet. Apalagi rumah kita buntuin semua pakai kardus, enggak mungkin. Yang ada adalah pendidikan, yang ada adalah kontrol. Bahkan saya sarankan ini, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sulit untuk menghindarkan, menghilangkan, mengenyahkan televisi dari rumah karena anaknya kecanduan, tolong pelan-pelan. Satu, ngawasin, ngontrol siaran yang dinikmati oleh anak-anak. Yang kedua, diganti pelan-pelan dengan ada minimal ada TV roja, ada juga siaran-siaran yang menarik, dunia flora fauna pengetahuan, ada CD-CD sifat sholat nabi dan yang lainnya itu. Kemudian yang ketiga, kita sudah mulai mengatur jadwal nonton. Yang pertama, anak-anak harus dihilangkan waktu nonton malam. Pak, Bu, tolong dicamkan dari sisi pakar manapun, entah pendidikan, kesehatan, anak sangat tidak patut nonton TV setelah maghrib, apalagi isya, apalagi jam 9.10. Enggak mungkin. Ya. Pertama, dia akan kehilangan waktu emasnya untuk evaluasi pelajaran. Yang kedua, nanti bangunnya sulit. Karena Pak, biasanya orang itu kalau tegang matanya nonton TV karena warna-warninya begitu banyak memasuk sehingga membuat saraf ini lelah, sehingga nanti ketika bangun itu sakit, pusing, lemes. Akhirnya malas bangun tidur, malas sekolah, malas belajar, malas ngapalin. Makanya cenderung orang yang kecanduan televisi sulit untuk diajak ngapalkan Quran, ngapalkan hadis. Nah, saya sekarang buka tanya jawab, silakan. Ada waktu kurang lebih 5 menit. Langsung saja enggak apa-apa biar irit waktu. Silakan, Pak. Dengan syarat enggak usah bertele-tele dan enggak sulit-sulit. Silakan. Ya, Pak, silakan. Sebetulnya hadirin sekalian, itu tergantung maslahat mudharatnya. Karena masing-masing ustadz yang masuk itu punya pertimbangan. Asalkan yang didakwahkan itu sahih, ya minimal begini, ada prinsip kalau bicara masalah hukum itu selesai. Tapi kalau kita bicara maslahat mudharat, sesuatu yang tidak bisa diraih semua, tidak bisa tinggalkan semua. Ya, kita serahkan kepada ustadz maslahat yang dia dapat ada enggak, lebih besar enggak itu. Ada lagi? Karena sekarang ini masya Allah, Pak, mereka yang masuk televisi itu subhanallah, yang dukun, paranormal, ya, tukang tipu, terus kemudian ya macam-macam. Nah, ini kita mencoba untuk bawa satu warna, dua warna, ya lumayan daripada enggak sama sekali. Ada lagi? Sebelah kanan, kiri, atau yang terbelakang, silakan. Iya, Pak. Apa? Untuk, oh iya, untuk menjelaskan kepada anak tentang media. Pak, sebetulnya guru itu memiliki peran cukup besar. Karena banyak anak-anak yang tidak dengar orang tua, tapi guru sudah diberitahu oleh gurunya dengar. Nah, sekarang bagaimana untuk mengarahkan? Langkah yang pertama adalah sosialisasi bahaya. Itu sering kita adakan semacam stadium general penjelasan tentang dampak-dampak terus, ya, pengaruh di ini dunia atau digital di dalam apa kesehatan, dalam terus kita angkat. Lalu yang keduanya, kita harus kasih media pengganti. Contoh aja nih sekalian, kenapa kita di pesantren saya dibolehkan anak-anak untuk membawa laptop. Walaupun di tahun-tahun pertama kita kewalahan, tapi alhamdulillah di tahun ketiga keempat kita sudah menemukan bentuknya dan kita bisa kontrol. Dan ternyata itu ampuh, ya, melupakan jauh. Anak itu penasaran terhadap dunia-dunia namanya yang jelek. Sambil kita bolehkan, kita arahkan, ini loh yang kamu harus suka, ini loh yang harus kamu bangun, ini akses. Bahkan kita kasih lomba-lomba untuk menarik. Ada lomba desain grafis, ada lomba membuat, contoh aja kemarin kita bikin lomba merubah cat gedung IHBS Ibnu Hajar. Itu lumayan kreasi anak-anak untuk membuat warna ini, warna itu. Terus dengan cara seperti itu, ketertarikan anak ke dunia maya, ke media ini, padahal yang positif meninggalkan yang negatif. Yaitu itu. Dan memang yang paling perlu kita waspadai adalah pornoaksi, pornografi. Itu yang ketat. Caranya kita beri sanksi yang jelas, tegas. Siapa yang ketahuan, itu kita sambil ada alat kontrol, ya. Jadi di pusat IT kita ada kontrol, ya. Ada kontrol, bahkan juga kita letakkan CCTV di seluruh pojok-pojok pondok kita. Dari situ insya Allah ada anak yang macam-macam ketahuan. Mau jam 1, mau jam 2 malam selalu ketahuan, karena CCTV-nya langsung kita salurkan, ya, sebagian ke kantor, sebagian ke security. Jadi security itu 24 jam enggak usah keliling pesantren lihat CCTV. Itu. Ini caranya apa namanya untuk menangani itu. Dan mungkin pondok yang kita pasang CCTV sampai dapurnya mungkin baru IHBS, ya. Tapi semua pondok harus, nggak peduli mau pondok jelek, mau buat bagus untuk kontrol pendidikan. Coba bayangkan kalau antum harus keliling jam 2, jam 3, belum tentu rutin. Tapi kalau antum lalai tinggal buka nih jam 3 ada apa anak-anak ini. Gitu. Itu. Dan kita kasih sanksi jelas yang coba main-main. Saya kasih sebelumnya peringatan. Siapa yang nutup kamera pakai katok, keluar. Ya kadang-kadang ada anak usil, kameranya ditutupin katok, Pak. Gitu kan. Pakai kopiah di tali. Siapa yang melakukan itu ketahuan keluar. Betul. Siapa yang ini discoursing sekian, tegas. Pokoknya tegas. Enggak peduli omongan orang tua, enggak peduli komentar orang, yang penting kita sudah dasarnya musyawarah, aturan itu benar, kita sepakati jalan, itu caranya. Ada lagi? Satu? Ya. Yeah. Oke. Okay. Bagaimana komunikasi Rojak TV, Insan TV kepada saluran TV Islami namun dengan akidah yang kurang sesuai dengan sunnah, karena saluran yang kurang sesuai sunnah tersebut bisa jadi semakin menjerumuskan. Ya sebetulnya begini, sekarang memang ada positif ada negatifnya. Ada TV-TV yang sudah diklasifikasi dan dikapling TV sunnah, ternyata memang masih banyak hal-hal yang harus kita luruskan, ya. Apalagi ada nyanyian yang sudah bagus, ya, dan itu perlu kita perbanyak nyanyian itu, ya. Project TV Wahabi, Ehsan TV Wahabi, itu untuk klasifikasi kaplingan sudah cukup bagus, ya. Antum perbanyak aja, karena orang langsung oh ini yang sunnah. Nah, caranya sekarang memang komunikasi antar lembaga bukan individual. Nah, penyakitnya kadang-kadang betul apa yang dikatakan Rasul, qad ya'isa syaitanu ay ya'badahumul musalluna walakinna tahrish bainahum. Setan itu sudah putus asa membuat kalian menyembah mereka, tapi untuk ngadu enggak putus asa, tahrish. Nah, memang kita itu tidak dikoyak oleh setan lewat manhaj sama akidah, tapi dikoyak lewat persatuan akidah. Ya. Jadi ini yang terus menjadi PR kita. Kita itu gampang pecah, sulit komunikasi, kadang-kadang egois. Ini yang repot, ya. Makanya tolong diperhatikan. Waktu kurang 10 menit terakhir ini berarti. Bagaimana hukum memasang foto diri wajah di media sosial? Nah, ini terakhir nih, Pak, Bu. Tolong jangan sekali-kali gampang, bahkan jangan sama sekali update status dengan foto. Apalagi ibu-ibu, maaf, sedang umroh naik bus update status, di bus update status, turun bus update status, naik hotel update status, masuk toilet update status, makan update status. Subhanallah, ini yang anehnya kadang-kadang dipajang dengan gambar, dengan foto, dengan wajah yang gampang dinikmati orang. Pertama itu fitnah, yang kedua bisa saja loh, Pak, dihipnotis. Ana dulu kalau masih seperti itu gampang, pokoknya ngehipnotis orang pakai wajah itu paling gampang. Modal dengan ifqala yusufu, enggak napas 7 kali aja udah kena. Terus di akhir li sajidin 70 kali diulang enggak napas. Li sajidin. Nah, oleh karena itu saya sarankan kalau bikin status bunga, ya, pohon gitu boleh, ya. Pokoknya jangan orang, apalagi wajah. Yang lucu kadang-kadang sudah masya Allah jilbabnya gede, diupdate statusnya mesraan sama suaminya. Ini kan bukan untuk orang banyak, ini kan itu kan untuk kalangan sendiri gitu loh. Terus yang lebih parah lagi, Pak, subhanallah, ya, pernah, ya, ibu-ibu karena ketemu teman-temannya sudah lama enggak ini, foto-fotoan langsung diupload habis kajian gitu. Ini enggak benar. Boleh foto-fotoan asalkan cuman disimpan di HP, enggak dikeluarin. Enggak dilihat. Terus diapain? Dihapus. Itu boleh. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian foto-fotoan, jangan dikeluarin, jangan diupload, disimpan, habis itu dihapus. Itu. Itu yang paling sahih. Iya. Itu pesan saya, karena ini banyak mengandung madharat dan bahaya serta dampak negatif. Yang tadi bisa dimanfaatkan orang yang iseng, ya bisa juga menimbulkan fitnah, bisa saja tadi ketemu teman lama sehingga hancur rumah tangga seseorang. Ini pesan saya. Dan juga ini saya pesan juga, kalau lagi moto orang, moto siapapun, moto ustaz, jangan diupload. Ya, moto saya boleh, tapi jangan diupload, jangan dimasukkan ke HP, dipoto aja, habis itu dihapus. Nah itu boleh, boleh moto, habis itu dihapus. Ya, itu enggak apa-apa, habis itu gambarnya antum ganti ketek, ini terserah itu ya. Pokoknya jangan saya. Itu ketek telanjang halal kan, kalau moto orang telanjang kan haram. Itu dengan demikian di sini jangan gampang mengupload makhluk, jangan gampang mengupload diri, cukup nasihat-nasihat boleh, pesan-pesan singkat boleh, dan berbagai macam panorama-panorama yang makhluk tidak bernyawa silakan. Itu agar kita selamat. Dan saya sarankan siapapun yang punya anak masih di umur SMP, SMA, jangan dipegangin HP. Itu satu. Kecuali ada kontrol ketat. Ya. Kemudian yang kedua, dikontrol kalau dia pakai Facebook, pakai internet, pakai Twitter. Lalu yang selanjutnya juga, tolong diperhatikan, kalau terpaksa membelikan anak HP, cari HP-HP yang enggak bisa internet, enggak bisa foto-fotoan kayak ini nih, enggak bisa nih. Ini bagus nih, telepon aja. Yang penting, "Pak, saya lapar," boleh. "Pak, saya lagi ke masjid," boleh. Itu. Boleh. Tapi kalau sekarang antum kasih HP yang ini bahaya. Ini sekali satu detik bisa melakukan kejahatan bertahun-tahun. Foto langsung diupload, langsung didesain, langsung di ini, sehingga orang bisa dipalsu, direkayasa. Jadi saya aja bisa difitnah, nanti gandengan sama artis Jupe gitu umpamanya. Bisa pakai HP. Itu umpamanya, umpama itu ya. Itu atau saya lagi show sama Bang Roma umpamanya. Bisa. Nah, ini kan kejahatan juga. Maka di sini dihindarkan foto-fotoan. Apalagi di tanah suci, maaf Pak. Di tanah suci saya itu paling keras, "Pak, kalau lagi ibadah jangan foto-fotoan lah. Sambil nyium Hajar Aswad jadi difoto." Itu subhanallah itu. Difoto. Ya itu tadi update status nih, "Pak, saya udah nyium Hajar Aswad." Foto. Itu pas enggak itu. Itu kan sekarang bisa dibalik begini kelihatan. Yang repot sambil lempar jumroh, yang repot gitu kan gitu. Ya, motonya repot. Di-updatein semua. Lagi ibadah, sempet-sempetnya foto-fotoan itu loh. Itu. Mauzubillah, makanya ini jangan. Kalau sudah di tanah suci, masuk masjid, tawaf, sa'i, tinggalkan ini alam. Saya menghadap Allah, enggak mungkin Pak konsen. Khusyuk enggak mungkin. Pasti aja ada penghalangnya. Hati tercurah pada itu, apalagi sambil nyium Hajar Aswad dipoto, jebret jebret jebret, nyium 5 kali fotonya maksudnya. Demikian, karena waktu kita akhiri, subhanakallah hamdika syadu anna inna antasafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.